Balik yang mukul. chỉ có đi tận nhỏ bao rơi tay mà to mặt mê gặp mang dục vô mang để cho hà ra talinyo po tuhoy. Mangko na yan tua, buwaka tangan, ditampu nyo, tago mamacit nyo. Di haraw, angin baramboy, lay, dape ka diri. Di panday urang, yo manyamboy, dulu urang, yo dari Batehi Selat Sunda. I love telah tertuang di dalam sejarah. Cintanya kita ada jarak pemisah, di perbedaan suku jo agama alam menjadi fata morgana. Perbedaan suku jo agama alam menjadi fata morgana. anto lana sayang. Usah manangi baibo-ibo hari lalarin malam lalo lana sayang. Pinjangkan mata tarangi ayam mata nang balinang jo ati ayah kuikan nang kalang buliana tarang jo hati ayah tarangi ayam mata nang balinang jo hati ayah kuikan. Lalu lah anak sayang pinjamkan mata kau tangi nang baratokan lebih alam ayah gantikan kau ibu hati nakkan hati ayah tarangi ayam mata nang balinang jo hati ayah puikan nang kalang buliana tarang jo hati ayah tarangi ayam mata nang balinang jo hati ayah puikan. Ragu kabake kami doa yung bayan na untuang tabang kinantaran na. Tuhan kuwato nan mahakayo tujui jo lapang dada rampung tabuang dek lapu kain pandukong baah kasanang dirantau urang baah kasanang dirantau urang baah kasanang dirantau urang Rana tapian tinggallah kasih jo saya gambar di hulu tando ka hujan usalang biarkan balina hibo hibo di badan diri usahlah ragu kabake kami doa tabuang dek lapu kain pandukong baah kasanang dirantau urang baah kasanang dirantau urang baah kasanang dirantau.